Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah, pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengambil pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan mengambil penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan babul yakin wat tawakkal, bab pembahasan tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Surat Al-Ahzab ayat 22. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah pada surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim." Ali Imran 173 dan 174. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang walamma ra'al mu'minun, ketika kaum mu'minin melihat Al-Ahzab, yaitu segerombolan kaum kuffar yang hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Para sahabat mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan tidaklah bertambah di hati para sahabat kecuali keimanan dan keselamatan. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jama'al mu'allif, yaitu mu'allif menyebutkan atau menggabungkan bainal yakin wat tawakkal, antara keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tawakkal samratun min samaratil yakin. Kenapa mu'allif menggabungkan bab keyakinan dan ketawakalan, tidak dipisah? Dikarenakan, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dikarenakan tawakal tersebut adalah salah satu buah dari sekian banyak buah dari keyakinan. Jadi ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, maka buahnya adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan fal yakinu, keyakinan itu adalah huwa quwwatul iman wasabat. Keyakinan adalah kuatnya keimanan seseorang dan kekokohannya, hatta ka'annal insan yara bi ainihi ma akhbarallahu Subhanahu wa taala bihi wa rasuluhu min siddati yakinihi. Yaitu adalah kekuatan iman dan kekokohan, seakan-akan saking kuatnya keimanan seorang tersebut, seakan-akan dia melihat dengan matanya. Ma akbarallah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dan khabarkan beserta rasulnya, min siddati yakini. Jadi seakan-akan orang tersebut saking kuatnya keimanan dan keyakinan tersebut, seakan-akan dia melihat apa yang akan dihasilkan dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan matanya. Ini permisalan, seakan-akan saking kuatnya keyakinan orang tersebut. Fal yakinu huwa sabatun wa imanun laisa ma'ahu syak biwajhin minal wujuh. Dan keyakinan tersebut adalah kekokohan, kemudian keimanan seseorang yang mana tidak ada di hati orang tersebut syak, keraguan sedikit pun dari berbagai sisi. Jadi benar-benar yakin. Fayarul ghaib alladzi akhbarallahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadirun baina yaday. Dan inilah hasil dari keyakinan orang tersebut, yaitu dia melihat sesuatu yang masih ghaib yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan beserta rasulnya, seakan-akan dia hadir di antara atau hadir di depannya. Wa huwa a'la darajatil iman. Dan inilah derajat iman yang paling tinggi, yaitu keyakinan. Kemudian beliau menyebutkan hadzal yakin yasmuru samaratin jalilah. Inilah keyakinan. Keyakinan tersebut memberikan buah, yaitu buah yang sangat mulia. Minha, dan di antara buah dari keyakinan tersebut yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang kuat. Wa tawakkal 'ala Allah, dan dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, i'timadul insan 'ala rabbih azza wajal. Apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bersandarnya seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, fi zahirihi wa batinihi, dalam masalah kesehariannya yang baik itu yang nampak ataupun yang masih tersembunyi. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam mengharap, menginginkan manfaat atau berharap akan terhindarnya dia dari bahaya. Jadi dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenapa setiap penjelasan dari ulama beliau membawakan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bentuk pendalilan bahwasanya yang dikatakan atau dijanjikan, dijelaskan oleh para ulama itu bukan sekedar penjelasan, akan tetapi penjelasan tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu adalah kenyataan dan kebenaran yang pasti akan terjadi. Jadi ketika kita mendengar ayat Al-Quran, jangan sampai di hati kita itu ada keraguan. Karena setiap Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu pasti ada manfaat atau kebaikan untuk kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, melarang sesuatu perkara atau memerintahkan untuk kita lakukan melainkan manfaat dari perbuatan tersebut itu kembalinya kepada kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha tidak butuh kepada amalan-amalan kita. Akan tapi kitalah yang butuh kepada amalan kita tersebut. Kemudian Ibnu Utsaimin menyebutkan wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Qur'an yaitu sebagai dalil, sebagai bukti atas penjelasan beliau, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepadanya terhadap apa yang dia bertawakal kepada Allah. Misalkan permasalahan, sesuatu permasalahan, dia bertawakal kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Dan ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaitu dengan ketawakalan yang disebutkan tadi, yaitu dengan keyakinan yang kuat dan tidak ada keraguan sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kemudian beliau melanjutkan fa fi hatainil martabatain, dan pada dua tingkatan ini al-yakin wa tawakal, yaitu tingkatan yang pertama al-yakin, kemudian yang kedua tawakal, yahsul lil insan maksuduhu fid dunya wal akhirah. Dengan dua tingkatan ini, manusia seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh apa yang dia inginkan di dunia dan akhirat. Wa yastarihu wa ya'isu mutma'innan sa'idan. Dan dia akan hidup di dunia ini dalam keadaan tenang, kemudian bahagia. Karena apa? Karena seluruh perkara yang dia alami, yang dia hadapi, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagaimana yang disebutkan di Al-Qur'an, walillahi mulku samawati wal ard. Dan milik Allah lah seluruh kerajaan, seluruh perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencegah kepada siapa yang dia kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seorang hamba sesuatu, baik itu rezeki atau yang lainnya berupa kenikmatan, walaupun kita seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi berkeinginan menghalangi kehendak Allah, yaitu memberikan kenikmatan pada hambanya, maka kita tidak akan bisa menghalangi. Karena apa? Karena milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berhak dan memiliki kekuasaan kepada siapa yang dia berikan. Wa yastarihu wa ya'isu mutma'innan sa'idan li'annahu mukin bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Kemudian saya di sini menyebutkan kenapa seorang hamba jika dia tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan hidup tenang, kemudian bahagia. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia yakin terhadap seluruh yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan. Ini sebabnya, karena dia yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia telah melakukan dua tingkatan ini, maka insyaallah dia akan hidup tenang, kemudian bahagia di dunia dan akhirat, dan memperoleh apa yang dia inginkan. Sebagaimana yang Allah janjikan, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan telah kita ketahui banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisihi janji. Dan wa'dallah haq, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Tergantung kita bagaimana kita mengimani janji-janji Allah tersebut. Kemudian beliau menjelaskan summa dzakarul muallif ayatu fi hadzal bab minha qauluhu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa Imam Nawawi menyebutkan, mendatangkan ayat yang telah kita sebutkan tadi di surah Al-Ahzab ayat 22, kemudian Ali Imran ayat 173. Kenapa? Pada permasalahan al-yakin wa tawakal, beliau menyebutkan ini, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu summa dzakarul mu'allif ayatu fi hadzal bab minha, dan kemudian mu'allif menyebutkan atas pendalilan pembahasannya tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ketika al-mu'minun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya, melihat segerombolan orang kafir berjumlah besar, qalu hadza ma wa'adanallahu. Sahabat mengatakan apa? Inilah yang telah Allah janjikan kepada kita. Wa shadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah beliau janjikan, Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan, walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Apa itu al-ahzab? Kemudian beliau menjelaskan, al-ahzab adalah tawaifun min qabail muta'addidah, yaitu kelompok-kelompok dari kabilah yang banyak. Yaitu pada masa itu kabilah yang banyak itu berkumpul. Ta'allabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajtama'u ala harbihi. Beliau bersatu berkumpul dalam rangka apa? Ala harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar pada masa itu targetnya, keinginannya adalah berusaha ingin membunuh Rasul. Wa tajma' nahwa 10,000 muqatil, dan kisaran mereka jumlahnya sekitar 10,000. 10,000 para prajurit min Quraisy, dari kalangan Quraisy. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa asharul Madinah liyakdu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menceritakan walam mar'al mu'minun, dikala kaum mukminin yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat thaif Al-Ahzab, yaitu segerombolan orang kufar yang banyak ingin membunuh Rasulullah, yaitu memerangi mereka, mereka tidak gentar, yaitu akan tapi mereka mengatakan apa? Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keyakinan dan ketawakalan yang kuat yang ada pada diri para sahabat. Mereka bukan malah lari, akan tapi malah mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa hasala fi hadzil ghazwah azma 'azima 'ala ashabir rasul. Dan terhasilkan atau terjadi pada keadaan seperti ini, yaitu kemelut yang besar, yaitu kekacauan, kerisihan ala ashabir rasul, pada sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, mereka melihat segerombolan besar dari kaum Quraisy ingin memerangi Rasulullah SAW, yaitu sekitar 10.000, dalam keadaan mereka pada saat itu jumlah yang sedikit. Dan disebutkan pula ada yang menyebutkan bahwasanya mereka pada saat itu 300, cuman berjumlah 300 menghadapi sebanyak ini. Kemudian qala Allah tabaraka wa taala fi wasfiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin, wa izzaqatil absar wa balagatil qulub al hanajir wa tazunnuna billahi zununa, yaitu bagaimana keadaan para sahabat pada masa itu ketika melihat Al Ahzab. Allah menyebutkan mensifati keadaan mereka, yaitu mata-mata mereka itu terpana, wa balagatil qulubul hanajir, dan hatinya menyesak sampai ke kerongkongan, itu saking takutnya itu. Dan sekarang kita enggak bisa membayangkan, wa tazunnuna billahi zununa, kemudian beliau atau para sahabat berprasangka yang tidak-tidak pada Allah. Jadi ada sebagian yang ragu kemudian yakin. Kemudian az-zununul ba'idah, yaitu sangkaan yang jauh. Kemudian Allah menyebutkan hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidah. Pada saat itulah diuji kaum-kaum mukminin tersebut. Yang mana orang-orang yang jujur imannya, Allah ingin melihat wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Kemudian dijelaskan fangqasaman nas fi hadzihil azma al-asibah al-azima ila qismain. Kemudian beliau menjelaskan pada masa ini ketika kaum mukminin, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Al-Ahzab, segerombolan orang yang banyak ingin memerangi mereka. Dan pada saat ini mereka terbagi menjadi dua. Bayyanahum Allah, dan yang mana Allah menjelaskan keduanya ini fi hadzal ayah, pada ayat tersebut. Bagian yang pertama al-qismul awal qala Allahu anhum, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, wa idz yaqulul munafiqun wal ladzina fi qulubihim marad, yaitu yang pertama apa? Orang-orang munafik yang berada pada barisan kaum muslimin, para sahabat Rasul, mereka berada di dalamnya seakan-akan mereka beriman. Dan ini adalah salah satu hikmah Allah mendatangkan goncangan yang kuat dan keadaan yang kemelut seperti ini, agar apa? Nampak kejujuran hamba-hamba yang benar-benar jujur. Yaitu Allah menyebutkan wa iz yaqulul munafiqun wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka menyebutkan orang-orang munafik yang berada pada barisan kaum muslimin, yaitu ma wa'adana Allah wa rasul illa, tidaklah yang Allah janjikan itu adalah hanya tipuan, tidak benar. Jadi mereka meragukan. Yaitu dijelaskan al-munafiquna alladzina yadhharul iman wa yabtinunal kufur. Munafik apa? Apa penjelasan al-munafik? Yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan seakan-akan dia beriman, akan tapi di hatinya mereka menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina fi qulubihim marad, dan yang di hati mereka ada penyakit, minal mu'minin wa indahum naqsun fi yaqinihi, dan mereka kurang dalam yakinnya. Qalu ma wa'adana Allah wa rasulu illa hu. Buktinya apa? Bahwasanya keyakinan mereka itu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di hatinya ada penyakit. Mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasulu illa ghurur. Apa yang Allah janjikan ini adalah hanya tipuan dan tidak benar janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan qalu kaifa yaqulu Muhammad? Bagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan orang munafik yang di hatinya ada penyakit. Bagaimana Muhammad mengatakan bahwasanya dia sayaftah Kisra wa Kaisar wa Son'a wa huwal an muhasir min haula innas? Bagaimana Muhammad akan memenangkan Kisra, kemudian Kaisar, kemudian Son'a yaitu Yaman, dalam keadaan beliau Rasulullah pada saat itu dikepung oleh orang-orang kufar. Jadi orang-orang munafik ini ragu beliau bahwasanya ketika Allah ingin menolong seorang hamba sebagaimana yang disebutkan pada Al-Qur'an, Allah menyebutkan intan surullah yansurkum yansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Itu jika telah turun pertolongan Allah bagaimanapun keadaannya. Dan jika pertolongan Allah telah datang kepada seorang hamba yang mana tidak bisa disangka dengan akal atau dipikirkan, dijangkau, karena akal kita lemah, itu akan terhasilkan. Walaupun dalam keadaan itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemenangan pada kaum mukminin, itu pasti, pasti menang. Kemudian wa huwal an muhasir min haula'in nas, dalam keadaan mereka dikepung oleh orang-orang kufar yang sangat banyak pada saat itu. Bagaimana dia akan bisa membuka, memenangkan peperangan dalam keadaan mereka sedikit, persenjataan terbatas, dalam keadaan orang kufar serba lengkap. Kemudian dijelaskan al-qismu tsani, kemudian bagian yang kedua yaitu golongan mukmin pada saat itu, al-mu'minun qala Allahu anhum, yaitu walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ini yang telah kita sebutkan tadi, ketika kaum mukminin yang benar-benar beriman melihat al-ahzab, segerombolan orang kufar yang banyak, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang telah Allah janjikan. Jadi dia tidak mundur dan tidak meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, akan tapi malah bertambah keyakinannya. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Unzur ilal farq bainat ta'ifatain, lihatlah kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terhadap perbedaan yang jelas pada dua kelompok ini. Haula'i lamma ra'ul ahzab wa ra'au hadhihi siddah, mereka ketika melihat al-ahzab dan kegoncangan yang sangat dahsyat pada saat itu, alimu annahu sayakubuha nasrun wa farjun, mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan tawakal, mereka tahu bahwasanya ini akan, mereka akan memperoleh farjun wa nasrun, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, waqalu, dan bentuk keyakinan mereka, mereka mengatakan apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasul, inilah yang telah Allah janjikan kepada kita. Mereka yakin, bukan malah mundur atau mengatakan yang tidak-tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik bahwasanya janji Allah itu adalah janji yang menipu dan berbeda dengan orang-orang yang jujur imannya. Mereka malah tambah yakin, fasayakunu nasrun fasataftah mamalik Kaisar wa Kisra wal Yaman wa hakadha kana walillahil hamd. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala terhadap janji-janjinya, dan pertolongan tersebut akan datang kepada mereka. Mereka yakin wasataftahu mamalik, dan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memenangkan pertempuran-pertempuran. Ini bentuk keyakinan mereka. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan. Wa hakadza kana walillahil hamd, dan seperti inilah keadaannya, walillahil hamd, maha suci Allah, walillahil hamd. Wasyahid qauluhu, dan syahid pada bab ini adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini syahid dari ayat tersebut, pendalilan yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah ucapan yang keluar dari orang-orang yang yakin terhadap janji Allah. Wa hadza ghayatul yaqin, dan inilah puncak keyakinan. Ayakun al-insan indas syada'id wa indal karab sabitan mu'minan mukinan. Dan bagaimana orang yang yakin kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Ayakun al-insan indas syada'id wa indal karab sabitan mu'minan mukinan, yaitu bagaimanapun keadaannya, mereka dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan genting, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kokoh dan yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Aksu man kana tawakkalu wa yaqinu dha'ifan. Beda halnya dengan orang yang tawakal kemudian keyakinannya itu lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu indal masa'ib wal karb rubbama yanqalib ala wajhillah. Bagaimana keadaan mereka yang keyakinan mereka lemah, kemudian tawakalnya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang dijelaskan di sini oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, indal masaib wal karb, ketika dalam keadaan mereka tertimpa musibah atau kesusahan, yang qalib ala wajhilah, mereka marah berpaling dari wajah Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seharusnya jika kita dalam keadaan susah atau membutuhkan pertolongan, hendaklah kita pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita jalan keluar. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah syartiyah, "Wa man yattaqillah." Syaratnya apa? Yattaqillah. Allah memberikan syarat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah memberikan hasilnya dari syarat tersebut. Allah memberikan syarat yaitu ketakwaan kepada Allah, dan kemudian hasilnya apa yang akan kita peroleh ketika kita bertakwa kepada Allah? Ya ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janji. Wa inna wa'dallah haq, dan janji Allah itu adalah benar, benar terjadi. Baik cepat ataupun lambat. Dan yang dimaksudkan dengan takwa yang dijelaskan di ayat tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagaimana takwa tersebut? Yaitu yang dijelaskan oleh Imam Talak bin Habib rahimahullahu taala, yaitu anta amala bi ta'atillah, yaitu kita beramal, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, hendaklah kita melakukannya. Tapi ada syaratnya, ala nurin minallah, yaitu petunjuk dari Allah. Jadi seluruh amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu ibadah, hendaklah apa? Kita lakukan dengan kaifiyah yang diajarkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu amalan, bagaimana yang Allah inginkan amalan tersebut? Dan itulah salah satu fungsi atau manfaat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan keinginan atau tata cara yang benar sebagaimana yang Allah inginkan. Hendaklah kita merujuk kembali salat, yang misalnya salat kita merujuk bagaimana salat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat amalan diterima di sisi Allah ada dua. Yang pertama, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan Rasulullah dalam salat, dalam ibadah-ibadah yang lain? Itu kita harus mencarinya. Dan karena ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah tanpa bimbingan Rasulullah, kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya ketika kita melakukan ibadah tanpa ada bimbingan dari Rasul? Maka ini kita tidak mengambil pelajaran dari yang diajarkan oleh Rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada kita, kepada umat ini, yaitu agar kita menyontoh sebagaimana yang disebutkan di ayat di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Maka contohlah, itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Dan setiap Allah yang telah Allah kabarkan di Al-Qur'an itu pasti benar, dan itu pasti baik, dan kebaikannya itu untuk kita, untuk para hamba. Maka jika kita ingin bagaimana beribadah yang benar, hendaklah kita mencari kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat, dua syarat diterimanya ibadah. Betapa banyak orang menginginkan ibadah atau melakukan ibadah, menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada dari kami ajarannya, maka itu raddun, tertolak. Ini disebutkan oleh Rasulullah di salah satu hadisnya. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari sini. Kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takwa dijelaskan oleh Talak bin Habib rahimahullah taala, anta ma'la bi ta'atillah ala nurin minallah, tarju sawaballah, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dengan syarat di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengharap sawabullah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan, wa antatruka maksiatillah, hendaklah. Apa itu takwa? Kemudian yang kedua, meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas bimbingan syariat. Di sini dipersyaratkan semuanya di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu tujuan diutusnya Rasulullah, yaitu kita mengambil pelajaran, mencontoh. Takhafu iqaballah, dalam keadaan takut terhadap hukuman yang akan kita peroleh terhadap kemaksiatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan takwa. Apa itu takwa? Sebagai sering kita mendengar takwa, takwa. Apa itu takwa? Di sini dijelaskan, yaitu kita beramal amalan soleh, amalan ketaatan, ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, yaitu mengikuti Rasulnya dan mengharap sawabullah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan seluruh bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas bimbingan syariat pula, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan takhafu iqaballah, takut. Kenapa kita meninggalkan larangan Allah? Dan ini ada sebabnya, karena kita takut iqaballah, takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita, yang akan menimpa kita. Ini penjelasan takwa. Kemudian man kana tawakkuluhu wa yaqinuhu dha'ifan fa indahu indal masa'ib wal karb rubbama yanqalib ala wajhihi. Berbeda halnya dengan orang yang keyakinannya kemudian tawakalnya itu lemah, mereka ketika ditimpa masa'ib, berbagai musibah, kesusahan, terkadang sampai yang qalib ala wajhihi, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking parahnya. Ada yang kejadian seperti ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin. Ini saking lemahnya keyakinan orang tersebut. Kama qala ta'ala. Kemudian Ibnu Utsaimin menyebutkan dalil terhadap ucapannya. Jadi semua yang dijelaskan oleh ulama itu semuanya ada dalilnya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Dan dari sebagian manusia itu ada yang beribadah kepada Allah hanya dengan keyakinan yang kurang atau ragu-ragu. Jadi mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ragu-ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Ai ala torfin, yaitu sebagian, sekedarnya. Fain asabahu khairun itma'an nabi. Bagaimana yang dimaksudkan separuh-separuh, ragu-ragu atau sebagian saja, yaitu ketika asabahu khairun itma'an nabi. Ketika menimpa atau dia mendapatkan kebaikan, itma'an nabi, dia tenang, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wa in asabathu fitnah, jika fitnah atau bencana menimpanya, in qalaba ala wajhi, mereka berpaling dari wajah Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ketika kita mendapatkan musibah dan mendapatkan kenikmatan, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita seorang hamba dan semua itu kenikmatan yang kita peroleh itu melainkan tidaklah datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita atau kepintaran kita atau amalan-amalan kita, kecukupan kita yang kita dapatkan, bukan. Itu adalah semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa sombong. Sebagaimana yang disebutkan, sebagian orang ketika mendapatkan kenikmatan di dunia, mereka mengatakan ini adalah kami peroleh karena kepintaran kami, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia bersandar kepada kepintarannya saja. Yang sebenarnya semua rezeki yang dia peroleh itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan tadi walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah Subhanahu wa taala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Seluruh kerajaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berkeyakinan bahwasanya yang kita peroleh berupa kenikmatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari kepintaran kita atau kekuatan kita Jangan. Kemudian dijelaskan, kemudian Allah melanjutkan khosirat dunia wal akhirat. Dan orang seperti ini yang beribadah kepada Allah ala harfin, yaitu dalam keraguan-raguan, khosirat dunia wal akhirat, dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zalika huwal khusranul mubin, dan itulah bentuk kerugian yang nyata. Jadi inilah kerugian yang nyata ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ragu-ragu. Dan hendak kita ketahui bersama, bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukti bahwasanya Allah menginginkan kebaikan, mencintai seorang hamba, itu bukan dari banyaknya harta orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan faqihkan dia dalam permasalahan agama ini. Ini bentuk cinta Allah. Dan Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, bukan dari banyaknya harta. Ketika kita melihat banyak harta seseorang, seorang hamba, ini merupakan salah satu tanda dari cintanya Allah, bukan. Kalau ini menjadikan tanda cintanya kepada Allah, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tolak ukur. Jadi cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, itu bukan dari banyak harta seorang hamba tersebut. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan seorang hamba tersebut untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, bersemangat dalam belajar dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan inilah, yakinilah, inilah tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan kepada kita. Dan jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendatangi masjid dalam untuk melaksanakan ibadah, sholat jamaah atau belajar, hendaklah kita bersyukur agar Allah pertahankan nikmat yang ada pada diri kita ini. Allah berikan kita keistiqomahan. Dan kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan semangat kita untuk belajar. Karena apa? Karena kita membutuhkan pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala itu kita butuhkan ketika di dunia. Karena apa? Karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu membutuhkan adanya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Di sini menyebut, Imam Al-Bukhari menyebutkan babul ilm qoblal qawli wal amal. Yaitu al-ilmu qoblal qawli wal amal. Hendaklah berilmu sebelum berkata dan beramal. Hendaklah kita bersyukur terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Kemudian dijelaskan di sini, katsirun minan nas fi afiyah fa huwa mutma'innun walakin idza batuliya, kebanyakan manusia itu mereka dalam keadaan kuat, fa huwa mutma'innun, dan mereka tenang, walakin idza batuliya, akan tapi jika seorang hamba ini diuji, wal iyazu billah, dan dari keadaan ini kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala, inqalaba ala wajhillah, mereka berpaling dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat berpalingnya kita ketika ditimpakan musibah. Farubba ma yasilu ila haddir riddah. Dan terkadang saking lemahnya keyakinan, kemudian ketawakalan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yasilu ila haddir riddah, sampai mereka keluar dari agama Islam, murtad. Sebagaimana banyak kita saksikan. Wal kufur wa ya'tarid alallah bil qada'i wal qadar. Dan sampai mencela ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu takdirullah, dan membenci takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita meyakini seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah bisa kita ketahui atau tidak kita ketahui. Wabittali yakrahullah, dan dengan semua ini, dengan cobaan-cobaan ini, seorang hamba mengakibatkan dia menanam rasa kebencian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan ini. Wal iyazu billah, li'annahu kana fil awal lam yusibuhu adza wala fitnah. Dikarenakan kenapa dia membenci Allah subhanahu wa ta'ala? Karena keadaan dia pertama tidak tertimpa dengan cobaan atau kesusahan. Walakinna fisani asabathul fitnah. Kemudian setelahnya dia tertimpa kesusahan atau musibah, fangqalaba ala wajhi, dan dengan sebab ini dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal ayah wa asbahuha dalilun ala annahu yanbaghi lil insan, dan dengan ayat inilah dalil, merupakan dalil bagi kita, pegangan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya khafu wa yaksha min zaygil qalb, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar Allah mengkokohkan hati-hati kita di atas ketaatan, min zaygil qalbi wa yas'alullah daiman as-sabat, dan hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan hati-hati kita di atas agama ini, sebagaimana yang dipanjatkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik, wahai yang membolak-bolakkan hati, hendaklah tetapkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah, dan palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah, yang telah dijamin masuk jannah kelak, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hatinya. Bagaimana dengan kita yang jauh dari ketaatan dan serba kurang, keimanan kurang dan yang lainnya. Dan ini lebih utama untuk kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan hendaklah kita berdoa agar diberi kemudahan, agar Allah memudahkan kita mendatangi tempat-tempat ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.